titikku selalu abadi. Jaya tim Persik Kediri, kami tetap bangga ada untukmu. Larilah macan putihku, lepas sama ramu, rebut kejayaanmu. Jaya tim Persik Kediri, jaya tim Persik Kediri.